نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا منها. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمين، جمع صلاة عيد الأضحى، رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita kumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan demikian kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, yang kita tidak akan mampu menghitungnya. Dan juga tak lupa kita bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang harus kita ikuti sunnah-sunnahnya, di mana beliau pun mengikuti sunnah para nabi sebelumnya. Dan mudah-mudahan dengan salawat yang kita ucapkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia ini, dan di akhirat kelak kita didekatkan dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah Idul Adha rahiman wa rahimakumullah. Berkurban merupakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi semua nabi, umat-umat sebelum kita. Likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami telah jadikan syariat bagi mereka suatu kurban agar mereka mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat rezeki dari binatang ternak yang Allah Azza wa Jalla telah anugerahkan kepada mereka. Sehingga sejak para anak Nabi Adam sudah disyariatkan untuk berkurban, sehingga disebut dalam riwayat anak beliau Qabil dan Habil, yang salah satunya peternak, salah satunya petani, diperintahkan untuk berkurban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari salah satu mereka, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima di sisi Allah adalah kurban dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani dari sahibu al-an'am, peternak dari anak Nabi Adam yang bernama Qabil, itu kurbannya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia lakukan kurban tersebut dengan ikhlas, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga satu surat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebut dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala dan lainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau mengatakan, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di antara kami di Masjid Nabawi. Tiba-tiba beliau terdiam sejenak. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dalam keadaan tersenyum. Maka kata Anas bin Malik, aku bertanya, apa yang menyebabkan engkau tersenyum, wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, baru saja diturunkan kepadaku satu surat. Kemudian beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Surat terpendek dari Al-Quranul Karim. Surat Al-Kautsar. Padanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang tentunya kabar gembira bagi beliau, juga kabar gembira bagi kita semua. Maka beliau tersenyum. Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadamu al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan lakukanlah penyembelihan. Inna syari'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang benci kepadamu, dialah yang akan terputus. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan busra, kabar gembira, bahwasannya Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada Nabi kita Al-Kautsar. Para ulama mengatakan, Al-Kautsar artinya kebaikan yang banyak. Ada pula yang mengatakan Al-Kautsar adalah telaga yang mengalir padanya dari sungai, dari surga dua pancuran yang akan digunakan untuk minum bagi seluruh umatnya. Padanya ada gelas-gelas sejumlah bintang di langit. Airnya lebih putih dari madu, lebih manis, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Siapa yang meminumnya seteguk, maka dia tidak akan pernah kehausan selamanya. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, beliau merajihkan pendapat yang mengatakan Al-Kautsar adalah kebaikan yang sangat banyak, yang tentunya itu mencakup telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di padang mahsyar yang akan digunakan oleh umatnya untuk minum di saat mereka kehausan. Namun di sana juga dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ada orang-orang yang dihalangi, tidak diperbolehkan minum dari telaga tersebut. Maka dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ummati ummati, mereka adalah umatku. Namun dikatakan dan dijawab kepada beliau Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka bikin-bikin setelahmu. Walhasil jama'atul adha rahiman wa rahimakumullah, bahwasannya pendahuluan dari surat ini merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan insyaallah juga merupakan kabar gembira bagi kita umat beliau yang benar-benar mengikuti jejak beliau, mengikuti agama beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, insyaallah akan mendapatkan kegembiraan-kegembiraan tersebut. Maka kemudian karena nikmat dari Allah Azza wa Jalla tersebut, Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada beliau dan kita semua, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Beribadahlah engkau kepada Allah semata, jangan beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun juga demikian. Mari kita ikhlaskan semua bentuk ibadah kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku semuanya, kehidupan dan kematianku, semua karena Allah, semua untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki seluruh alam semesta ini. Maka jamaah salat Idul Adha, rahimani wa rahimakumullah, mari kita ikhlaskan. Apakah itu sedekah kita? Apakah itu nazar kita? Apakah itu salat ini yang kita lakukan? Salat Jumat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mari senantiasa kita ikhlaskan. Mengharap pahala semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengharapkan pujian dari sesama manusia. Sehingga ada pujian ataupun tidak ada, tetap kita laksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik mungkin. Karena yang kita harapkan balasannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan manusia. Demikian juga wanhar, lakukanlah sembelihan Idul Adha ini ataupun yang lainnya. Ketika kita menyembelih hewan, kita ucapkan padanya bismillah. Kita lakukan itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyebutkan, la'ana Allah man dzabaha li ghairillah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sembelihan termasuk ibadah yang besar yang harus diikhlaskan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Idul Adha, dalam kurban secara khusus, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan contoh melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang tersirat dalam surat Al-Hajj. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu bukti dari ketakwaan hati. Maka Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, di saat berkorban sebelum haji, dalam setiap tahun beliau berkorban 2 ekor kambing kibas yang besar dan gemuk, lagi tampan kambingnya. Dipilih oleh Nabi SAW yang terbaik dari kambing-kambing yang ada. Yang paling besar, yang paling gemuk, itu yang dijadikan korban oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Dan di Haji Wada, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam bahkan menyembelih korban sebanyak 100 ekor unta. Padahal sebenarnya 1/7 unta saja sudah cukup. 1 ekor unta untuk sekeluarga sudah cukup. Namun Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam memberikan contoh yang terbaik. Sampai 100 ekor unta, 63-nya beliau sembelih sendiri dengan tangan beliau yang mulia. Kemudian setelah itu diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyelesaikannya. Maka jamaah salat Idul Adha, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berkorban ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ada sedikit pun kebakhilan yang tersirat dalam hati kita sehingga memilih hewan kurban yang kurus, yang asal sah saja, dilihat tahunnya, tidak dilihat dari sisi dagingnya. Kemudian ketika iurannya agak lebih banyak daripada yang lainnya, gerundel dan semacamnya, itu suatu hal yang masih perlu untuk diperbaiki. Ikhlaskan niat kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua lahir ke dunia tidak membawa sehelai benang pun. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada kita berlimpah ruah. Cukup untuk makan, bahkan ada kelebihannya. Sehingga bisa bersedekah. Sehingga bisa berbagi, menyantuni siapa yang perlu disantuni. Dan di saat hari-hari seperti ini, kita pun alhamdulillah bisa berkorban. Ini semua adalah rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syukurilah rezeki tersebut. Lakukanlah an-nahar, kurban karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semata-mata mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalli li rabbika wanhar. Disebutkan dalam ayat ini dua ibadah yang besar. Salat yang merupakan ibadah utama dari seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkorban yang merupakan wujud kebaikan dari orang yang memiliki kelebihan harta. Untuk dianugerahkan apakah kepada teman-teman mereka atau kepada orang-orang fakir miskin yang barangkali sangat jarang bagi mereka untuk makan daging. Merupakan bentuk kebaikan kepada sesama. Dan kemudian pada ayat terakhir dari surat Al-Kautsar, Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan satu kalimat untuk mengokohkan iman kita. Kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dikatakan, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang benci kepadamu seperti Abu Jahal dan lain-lainnya, dan seluruh orang kafir, orang Yahudi maupun Nasara yang benci kepadamu, dialah orang yang terputus. Terputus kebaikannya, terputus namanya, terputus keberkahan. Bahkan juga banyak di antara mereka diputus keturunannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam senantiasa terpuji sampai akhir zaman. Keturunan beliau juga tetap ada sampai akhir zaman. Itu merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan demikian juga ketika kita benar-benar mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, maka insya Allah kita dapat tersenyum ketika kita melaksanakan ayat ini, surat ini. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas. Menyembelih dengan ikhlas. Menjalani kehidupan dunia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti pada hari kiamat, kita akan tersenyum. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam tersenyum setelah menerima surat ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita agungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakini kekerdilan kita, bahwa kita adalah makhluk yang lemah, tanpa daya dan upaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada anugerah dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan memiliki harga diri sekecil apapun. Namun Allah Azza wa Jalla dengan anugerah dan hidayah iman kepada kita, menjadikan kita orang-orang yang mulia. Apalagi ketika kita berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan sedikit yang kita ketahui, kita sampaikan kepada handai tolan, kerabat, tetangga dan seterusnya, akan menjadi kiriman-kiriman pahala bagi kita, meskipun kita sudah berkalang tanah, hidup di alam barzah, menanti balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah salat Idul Adha, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita perbaiki niat kita dalam berkorban, yakni kita lakukan itu semata-mata ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan pujian dari Allah, dari manusia. Pujian yang kita harapkan hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Wa ardallahu manil khulafa al-arba'a al-rashidin, Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sairi ashabi, wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.